kuracha kuracha oh oh kuracha kuracha kuracha oh oh kuracha mari menyanyi gembira dengan irama kuracha la la la la la la hura hura mari menari bersama dengan irama kuracha la la la la la la hura hura kuracha kuracha oh oh kuracha kuracha kuracha oh oh kuracha bukannya caca-caca kuraca juga bukan samba kuraca ini joget gembira kuraca bukannya caca-caca kuraca juga bukan samba kuraca itu joget gembira kuraca kuraca kuraca kuraca kuraca kuraca kuraca kuraca la la la kuraca kuraca kuraca kuraca